بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk senantiasa bersyukur, bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmah, karunia, mauhibah yang Allah beri kepada kita. Dikarenakan barakallahu fikum nikmat dari Allah Azza wa Jal kepada kita sangatlah banyak, beragam bentuknya, lahiriah dan batiniah. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan anugerah kepada kita ragam kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, kenikmatan jasmaniyah, jasadiyah. Kesehatan, adanya kenikmatan duniawiyah terkait dengan keseharian, dan yang lain-lainnya. Juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan nikmah kepada kita kenikmatan yang jauh lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan nikmah duniawiyah jasadiyah. Di antaranya adalah barakallahu fikum nikmatul Islam. Nikmat mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat besar. Sebab tidak semua hamba-hamba Allah Azza wa Jal mendapatkan nikmat ini. Terlalu banyak orang-orang yang enggak mendapatkannya. Bisa jadi orang-orang yang tidak mendapatkannya lebih banyak dibandingkan dengan yang mendapatkannya. Masih banyak di sana yang musyrikin, yang kafirin, dengan ragam kesyirikannya, dengan ragam kekufurannya. Barakallahu fikum. Maka ini wajib kamu syukuri. Nikmatul Islam. Nikmat sebagai seorang muslim. Nikmat yang lainnya adalah barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatus sunnah. Dan ini lebih agung, lebih besar lagi dibandingkan dengan yang pertama. Mendapatkan taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berislam di atas sunnah. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad s.a.w. Ini dikatakan sebagai ghayatun ni'am. Puncak kenikmatan. Dikatakan sebagai haqiqatun ni'am. Nikmat yang hakiki. Itu ini. Al-Islam was-sunnah. Ini dengan kesepakatan semua anbiya wal mursalin. Dengan kesepakatan semua para ulama. Anugerah paling besar, paling utama yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmatut taufik lil Islam thumma lis sunnah. Nikmat taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk bisa berislam dan bisa mengamalkan sunnah. Wathani afdal, yang kedua lebih agung, lebih besar lagi barakallahu fikum. Sebab dari kalangan umat Islam, orang-orang yang mendapatkan nikmatul Islam, tidak semua mereka mendapatkan nikmatus sunnah. Muslimin banyak. Yang memeluk agama Islam banyak. Tetapi muslim yang di atas sunnah sedikit. Bahkan jauh lebih sedikit. Itu nampak dari hadis iftiraqil ummah. Hadis tentang perpecahan umat Islam di mana mereka terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam dengan neraka. Firaqun dhalah. Firqah yang sesat dari bimbingan sunnah. Hanya satu yang selamat. Ini adalah ahlul haq, ahlus sunnah. Arul hadith, taifah al-mansur, al-faqadun najiyah. Ala sunnah. Satu di antara 72 yang lainnya, yang ala dalalatin, di atas penyimpangan dan kesesatan, diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal. Tegas menunjukkan nikmatus sunnah lebih agung. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmatus sunnah sangat sedikit. Lebih banyak yang di atas penyimpangan-penyimpangan barakallahu fikum. Maka manakala dirimu menjadi seorang muslim, bersyukurlah. Manakala diri kamu menjadi seorang muslim yang mendapatkan taufik untuk mengamalkan sunnah, di atas bimbingan sunnah, berislam dengan sunnah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda mendapatkan anugerah yang paling besar, yang paling puncak, yang hakiki. Barakallahu fikum. Nikmat yang ketiga, ya rahmatina azakumullah, ialah al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Ini juga nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Juga merupakan nikmat yang lebih agung, lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Nikmatul ilmi, nikmat ilmu. Anda bisa mempelajari al-ilmu nafi', Anda bisa memiliki al-ilmu nafi', dan setelah itu Anda bisa beramal soleh dengannya, beramal soleh dengan ilmu tersebut. Ini lebih agung lagi kenikmatannya. Sebab barakallahu fikum, tidak semua orang-orang yang di atas sunnah, Ya, tidak semuanya, tidak semua ahlus sunnah, tidak semua salafiyun mereka punya waktu luang yang banyak secara intensif untuk thalabul ilmi. Dah banyak. Ya. Ya, mereka ta'lim, mereka belajar, tetapi yang thalabul ilm dengan tahapan-tahapan, dengan intensif, duduk bersimpuh, waktu yang ada dipergunakan untuk ilmu sedikit. Betul ya? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Barakallahu fikum. Dari puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu ahlus sunnah wal jamaah salafiyin di sebuah tempat atau sebuah bangsa yang fokus untuk thalabul ilmi sedikit. Ada ribuan, enggak banyak. Sedikit. Maka ini merupakan nikmat yang lebih agung lagi. Ketika Allah memberi kemudahan kepada kamu, berikan taufik kepada kamu untuk bisa fokus thalabul ilmi dan bisa meraih al-ilmu nafi', kemudian mengamalkannya. Al-amalus saleh juga demikian, barakallahu fikum. Tidak semua orang yang punya ilmu bisa mengamalkan. Ya, maka ketika antum mendapatkan dua-duanya, ilmu yang bermanfaat lalu mengamalkan amal soleh dengan ilmu tadi, ini merupakan nikmat berikut yang sangat agung, yang sangat mulia. Nikmatul amal bil ilmi. Tidak semuanya bisa mengamalkan. Ada yang punya ilmunya tapi tidak diamalkan. Ada yang punya ilmunya mau mengamalkan tidak bisa. Ada uzur pada dirinya. Ada yang punya ilmunya tidak bisa mengamalkan dikarenakan kondisi yang menimpa dia, lingkungannya dan segala macamnya yang membuat dia susah untuk mengamalkannya. Yip, maka ketika kamu memiliki kesempatan yang begitu lapang, begitu luas, begitu fokus, intensif untuk thalabul ilmi, syukuri itu. Itu nikmat tersendiri, besar. Enggak semua orang mendapatkannya. Dia kamu diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan ilmumu. Ya, mengamalkan ilmu kamu. Beramal soleh di atas sunnah. Juga merupakan nikmat yang berikutnya lagi. Yang lebih besar lagi, yang lebih agung lagi. Yang Allah berikan kepada diri. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan ni'amun azimah. Nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya lagi adalah ni'matu nashril ilmi wa nashril sunnah atau ni'matu da'watil Allah. Nikmat yang berikutnya, nikmat bisa menyebarkan ilmu, bisa menyebarkan sunnah, bisa berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, mengajak orang lain untuk kembali kepada nikmat ini. Tayyib, nikmat tarbiyah. Mendidik, mentarbiyah anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, mentarbiyah umat Islam secara umum, dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah sunnah. Tarbiyah ilmu, tarbiyah amal. Ini lebih agung lagi. Lebih mulia lagi. Sebab tingkatannya bukan semata-mata Anda mengilmui, Anda mengamalkan. Tapi lebih daripada itu, Anda mulai mendakwahkannya, menyampaikannya kepada pihak lain. Anda menebarkan, Anda menyebarkan, dan Anda mendidik. Wahada a'zam, nikmat yang lebih besar lagi, lebih afdal lagi. Ya, tidak semua orang bisa masuk dalam kenikmatan ini. Ilmu ada, tetapi tidak bisa menyampaikan. Ilmu ada, amal ada, namun tidak semua orang bisa terjun dalam dunia dakwah dikarenakan memiliki skill tertentu. Tidak semua orang bisa terjun dalam tarbiyah dikarenakan harus ada skill tertentu. Barakallahu fikum. Maka ketika antum masuk pada poin satu ini, maka antum wajib lagi bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, atas hidayah, taufik, karunia, terlibat di dalam nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, terlibat dalam dakwah ilallah, terlibat dalam tarbiyah Islam, tarbiyah sunnah. Itu luar biasa, disyukur. Barakallahu fikum. Dan puncak dari semua tadi, khonamtina azakumullah, ialah nikmatul istiqamati wassabat. Nikmat yang berikutnya, yang tidak kalah besar dan penting, bahkan ini yang paling terpenting, ialah nikmat keistiqomahan di atas Islam dan sunnah. Nikmatul sabat, kokoh, tegar di atas Islam dan sunnah. Ini lebih penting lagi, dikarenakan yang namanya sebuah amal bukan dilihat awalnya, tapi yang namanya sebuah amal ditinjau bagian akhirnya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung khotimahnya, penutupnya. Yip, awalnya bagus, di ujung menyimpang, khatimahnya jelek, enggak ada gunanya. Yang dianggap yang terakhirnya, ikhwan. Yip, maka barakallahu fikum, yang terpenting dari semua tadi adalah keistiqomahan, sabat. Bagaimana Anda bisa kokoh tegar istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas ilmu, di atas amal, di atas tarbiyah dan dakwah. Barakallahu'alaikum. Istiqomah sepanjang hayat sampai antum mati. Ini yang terpenting. Dengan ini kita akan mendapatkan husnul khatimah, kunci meraih semua kebahagiaan di alam barzakh, kunci dari semua kebahagiaan di alam akhirat nanti. Barakallahu fikum. Surga menanti bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, bisa istiqamah dan sabat di atas sunnah sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini ni'amun kathirah, kenikmatan yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia dari Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, mendapatkan yang terbaik dari semua yang ada. Mendapatkan yang terbaik dari semua yang ada. Kenikmatan dunia semuanya dapat. Ya, bangsa manusia, bangsa jin, hewan-hewan, semuanya dapat nikmat duniawiya ini. Yang muslim, yang kafir, semua dapat. Yip. Namun yang muslim, yang mukmin mendapatkan yang terbaik, dikarenakan mereka hanya memilah nikmat duniawiya yang halal, yang thayyib, yang mubah. Faham ya? Namanya rizqul halal, rezeki yang halal. Ini merupakan nikmah besar dari Allah Azza wa Jalla. Semua dapat, muslim, sunni yang terbaik. Dapat dunia, tapi dunia yang halal, yang thayyib, yang mubah, bukan yang haram, bukan yang syubhat. Barakallahu. Terkait dengan keislaman yang terbaik, terkait dengan sunnah yang terbaik, terkait dengan ilmu yang terbaik, terkait dengan amal yang terbaik, terkait dengan dakwah dan tarbiyah yang terbaik. Ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah, masing-masing kita harus berusaha untuk menjaganya. Tayyib, sekuat tenaga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tadi. Barakallahu fikum. Maka di sini ada beberapa upaya, beberapa cara yang mungkin disebutkan di sini untuk menjaga nikmat ini.

Harus ada ta'awun dari semua pihak, saling bantu-membantu, saling gotong-royong untuk menjaga nikmat tadi. Nah, pada kita ada nikmat jasadiyah, ta'awun untuk menjaganya. Pada kita ada nikmatul Islam, nikmatul sunnah, ta'awun untuk menjaganya. Pada kita ada nikmatul ilm wal amal, ta'awun untuk istiqomah di atasnya. Pada kita ada nikmah dakwah dan tarbiyah. Dan tarbiyah wajib atas masing-masing kita berta'awun alal birri wa taqwa untuk mengembangkannya dan menjaganya. Harus supaya yang loyo-loyo disemangati lagi, yang lemah-lemah dikuatkan lagi, yang sudah mulai futur digugah lagi, yang sudah mulai hang-hang error diperbaiki lagi, sehingga saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu, saling bergotong royong alal birri wa taqwa pada poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Ini yang penting untuk kita perjuangkan, ikhwanatina azakumullah, ketika kita mendapatkan semua nikmat tadi dan ketika kita ada di sebuah komunitas, di sebuah habitat, di sana ada dakwah, ada tarbiyah, ada ilmu, ada amal, ada Islam, ada sunnah. Harus berta'awun al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Masing-masing harus memiliki sumbangsih, memiliki andil untuk ini semuanya. Ya, poin-poin yang disebutkan di atas. Harus punya sumbangsih di sini. Bisa ta'awun dengan harta benda yang kamu miliki. Gunakan harta kamu untuk fisabilillah tadi. Bisa ta'awun dengan al-jah wal-mansib. Posisi kamu, kedudukan kamu, tahta yang kamu miliki tengah-tengah masyarakat, dipergunakan untuk memberi kemudahan-kemudahan pada poin-poin tadi. Atau ta'awun bil-ilmi. Engkau ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki. Bersemangat dalam mengajarkan ilmu. Baik, ta'awun bil ilm. Ada ta'awun bin nasihatul irsyad. Ta'awun dengan memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, masukan-masukan yang baik untuk pengembangan ini semua dan penjaganya. Ada ta'awun bil khidmati wal badan. Ta'awun dengan fisiknya kamu, dengan khidmatnya kamu, dengan skill yang kamu miliki. Ta'awun dengan badan kamu, atau mungkin minimalnya dengan doanya kamu. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlu sunnah, kepada muslimin, barakallahu fikum, terus ada, terus langgeng, barakallahu fikum. Antum temani mereka dalam suka dan duka, ta'awun dengan doa. Tarbiyah semakin berkembang, dakwah semakin berkembang, tarbiyah semakin makbulah, dakwah semakin makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jal, diterima oleh masyarakat luas. Barakallahu fikum. Doa. Minimalnya dengan doa. Minimalnya Anda selalu bersama dengan muslimin, ahlu sunnah, dalam suka dan duka. Minimalnya Anda sertai mereka dengan itu. Sehingga semua pihak harus ta'awun. Ya. Bisa dengan semua poin ta'awun tadi, atau sebagian besarnya, atau sebagian kecilnya, atau minimalnya, salah satunya. Yep. Tidak selalu dengan harta benda. Bisa dengan poin-poin tadi yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Sehingga, ikhwanatina azakumullah, an-ni'am al-kathir hadihi, semua nikmat-nikmat yang begitu besar ini tadi, barakallahu fikum, bisa senantiasa kita rasakan, bisa senantiasa kita nikmati dan terus ada pada kita sampai akhir hayat kita. Ada yang terkait dengan masing-masing kita, ada yang terkait dengan kebersamaan kita, kekompakan kita, ta'awun kita untuk menjaganya. Barakallahu fikum. Tayyib, antum akan bisa merasakan betapa besar nikmat-nikmat tadi. Betapa besar ta'awun, pahala ta'awun untuk menjaganya. manakala engkau pergi dari sebuah tempat yang ada nikmat-nikmat tadi padanya, ke tempat yang lain yang tidak ada padanya kenikmatan tersebut. Atau akan merasakan, ya Allah, besar sekali itu nikmat. Ada nikmat dunia mubah yang halal. Ada nikmat Islam, nikmatul sunnah, nikmatul ilmi, nikmatul amal, nikmatul tarbiyah, nikmatul dakwah. Yang kamu rasakan selama ini, antum keluar daripadanya. Pindah ke tempat yang lain, ke sebuah tempat yang kosong, yang gersang. Nah, nikmat dunia melimpah. Tapi yang haram banyak, syubhat banyak, yang halal sedikit. Nah, nikmatul Islam setengah mati mempertahankannya. Apalagi nikmatul sunnah, apalagi nikmatul ilm, apalagi nikmatul amal, apalagi nikmatul dawah tarbiyah, semakin susah. Anda akan merasakan betapa besarnya nikmat tersebut. Laqadarallah, semoga jangan terjadi. Anda akan bisa merasakan betapa besar nikmat ini semua ketika dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Laqadarallah, semoga jangan demikian. Baru kalau anda merasakan ternyata nikmat yang selama ini kamu rasakan, yang engkau ada di dalamnya, nikmat yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa engkau bandingkan dengan dunia, yang tidak bisa engkau gantikan dengan dunia wa ma fiha. Barakallahu fiikum. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, hayati ini, sadari ini, ketahui ini semua, tanamkan dalam jiwa yang paling mendalam supaya antum bisa merasakan nikmat yang besar ini. Baik, berjuang sekuat tenaga untuk menjaganya, melestarikannya, melanggengkannya dengan poin-poin yang disebutkan di atas. Baik, dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa lepas, ya kan? Selalu memohon, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq wal hidayah. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mendapatkan dan dijaga poin-poin tadi. Berdoa supaya terus di atas Islam, di atas sunnah, di atas ilmu, al-amal, berdakwah, tarbiyah, dan istiqomah di atas. Doa. Jangan merasa sempurna. Jangan merasa telah berbuat sesuatu. Jangan merasa aman. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini yang sering dilafalkan oleh beliau barakallahu fikum. Juga di antara doa yang dinukil asal dari sebagian salaf, doa yang selalu dan sering dipanjatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau sering terdengar berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma amitna al-Islami wa sunnah. Allahumma amitna al-Islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Dua-duanya. Islam dan sunnah. Kalau al-Islam saja belum tentu ada sunnah. Ha, dua-duanya. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Sering berpanjatkan barakallahu fikum. Dan ini penting dikarenakan kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kita di masa-masa yang akan datang. Fitnah begitu besar. Fitnah begitu menjalar. Deras di mana-mana. Banyak korban-korban yang telah bergelimpangan di depan mata kita. Banyak pihak yang tidak bisa istiqomah di atas sunnah di sekitaran kita. Ini yang membuat kita harus senantiasa khauf. Ada ketakutan, ada kewaspadaan, ada kekhawatiran. Sehingga ikhtiar lanjut. Asbab yang disebutkan di atas dikerjakan. Dan terus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, supaya semua tadi ada, langgeng, istiqomah ada pada kita, dan kitanya wafat di atas Islam dan sunnah. Itu perjuangan kita selama ini, perjuangan kita semasa hidup ini, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kamu, berjuanglah kamu, berusahalah kamu, dan masing-masing akan dikasih kemudahan untuk apa dia diciptakan. Yang dikasih kemudahan untuk menjadi ahlu sa'adah, maka dia akan dikasih kemudahan mengamalkan amalnya ahlu sa'adah, ahlu jannah. Ketika dia ditetapkan sebagai ahlu syakawah, orang yang sengsara, akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalnya ahlu syakawah, amalnya ahlu nar. Maka terus evaluasi, terus muhasabah. Manakala engkau diberi kemudahan untuk mengerjakan perkara-perkara yang bagus, alhamdulillah, syukuri. Jaga, barakallahu. Tapi manakala engkau dikasih kemudahan, kok gampang sekali mengerjakan amal-amal yang mungkar. Segera kamu insaf, segera kamu tobat, segera kamu perbaiki diri, barakallahu fikum, supaya jangan sampai menjadi ahlu syakawah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Sifatnya adalah kalimah. Saya kasih antum kalimat. Babnya tausiah saja. Dikasih tausiat kathira. Wasaya kathira. Baik, ini poin-poin penting. Diresapi, dijaga, dan berdoa supaya kita istiqomah di atasnya dan mati di atasnya. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jal melanggengkan semua nikmat tadi untuk kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita semua di atas Islam dan Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.